الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلوم مشايخنا في الدارين آمين أركان البيع ركن ركن بيع أركان البيع ثلاثة ركن ركن bukan itu lagi. Yang mana? Syurutul aqidain. Syurutul aqidain, syarat dua orang yang berakad. Syarat-syarat dua orang berakad ada empat. Yang pertama, itlaqut tasarruf. Yang kedua, adamul ikrah bi ghairi haqqin. Tidak ada paksaan bi ghairi haqqin. Dengan tanpa hak. Kemudian yang ketiga adalah, islamu man yushtara lahu nahu mushafin. Islamnya orang yang dibelikan untuk dia seumpama mushaf. Au muslimun atau muslim atau murtad la ya'tiq alaihi yang tidak merdeka terhadapnya wa adamu harabati man yushtara lahu 'indatu harbin dan tidak adanya perperangan orang yang dibelikan untuk dia alat perperangan. Yang pertama adalah itlaqut tasarruf, itlaqu at-tasarruf. Itlaq tasarruf ini maknanya adalah bahwa syariat mengatakan bahwa kalau seandainya si fulan melakukan akad, ya kan, menjadi akid dia, maka tasarrufnya, tasarruf itu adalah perbuatannya, ya kan, jual beli, akad ijab qabul. Akad ijab qabulnya dikatakan oleh syariat adalah sah. Itu namanya adalah orang itu mutlak tasarruf. Tasarrufnya diperbolehkan oleh syariat. Itu makna mutlak tasarruf. Apa syarat orang ini dianggap mutlak tasarruf? Ada empat. Ada empat. Yang pertama, dia itu mesti baligh. Yang kedua, dia mesti aqil, berakal. Yang ketiga, dia tidak mahjur alaih. Yang keempat, dia bukan budak. Dia bukan budak. Yang pertama adalah syaratnya baligh. Ya, syaratnya baligh. Maka kalau orang yang belum baligh, apa tanda baligh? Kemarin kita bahas ya tanda baligh. Belum ada kita bahas tanda baligh. Belum ya? Jadi tanda baligh itu ada tiga. Ya kan? Bisa dengan usia, bisa dengan ihtilam, dan bisa dengan haid. Pertama, dengan usia, bisinni. Kalau dengan usia, ini baik bagi zakar maupun bagi unsa. Ya kan? Yaitu usianya 15 tahun. 15. Ya kan? Andai perempuan ini, atau laki-laki ini, di usia 15, dia belum keluar haidnya, belum keluar maninya, tapi mencapai usia 15 qamariyah, maka dia telah baligh. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dengan ihtilam. Apa makna ihtilam ini? Bukan mimpi basah, imna. Walaupun bukan dengan mimpi. Ya kan? Jadi maksud dari ihtilam ini adalah al-imna. Ya, al-imna. Walaupun tidak dengan mimpi basah. Nah, gitu. Jadi lebih umum daripada mimpi basah. Kemudian ketiga adalah apa yang ketiga? Al-haid. Haid ini untuk laki-laki dan perempuan. Atau untuk perempuan saja? Perempuan saja. Kalau al-imna? Betul. Kalau imna itu untuk laki-laki perempuan. Baik dia adalah laki-laki, kalau seandainya keluar mani, maka dia telah dianggap sebagai baligh. Begitu juga kalau seandainya dia belum perempuan, gitu. Jadi dua-duanya adalah ciri-ciri daripada bagi laki-laki dan perempuan. Adapun batas usia daripada ini daripada keluarnya mani ini adalah 9 tahun. Berapa tahun? 9 tahun. Ya. Usia 9 tahun atau 12 tahun? 9 atau 12? Ada yang mencatat? Pernah kita jelaskan ini? Oh iya, kita catat lah ini. Belum pernah kita jelaskan, kita catat dulu. Warna merah. Ini. Sama. Ada lain. Hitam. Ada. Pertama, bisin. Kedua, bilihtilam. Apa makna ihtilam? Al-Ibna. Ketiga, bilhaid. Bisin ini untuk laki-laki dan perempuan, ya kan? Usianya yaitu 15 tahun qamariyah. Kalau dia telah mencapai 15 tahun qamariyah, maksudnya adalah selesai 14, masuk ke 15, selesai 14, ya kan, sempurna 14, masuk ke 15, maka dia telah sempurna. Ini mutafak ini. Dalam madhab kita, mutafak ini. Tidak ada khilaf ulama. Jadi kalau laki-laki perempuan telah mencapai usia 15 tahun, selesai 14, masuk ke usia 15, ya kan, maka dia telah dianggap sebagai baligh. Yang kedua adalah bilihtilam. Nah, ini mahal khilaf dalam mazhab kita. Usianya adalah 9 tahun qamariyah. Kemudian apakah dia itu tahdidan atau taqribiyah, ini khilaf antara ulama. Pertama, pendapat Imam Bajuri dan Imam Khatib Syarbini, menurut beliau adalah 9 tahun ini pas tahdidiyah. Berarti kalau seandainya kurang dari 9 tahun, umpamanya adalah 8 tahun, 9 tahun kurang 1 hari, 9 tahun kurang 1 menit, ya kan, keluar mani, maka belum dianggap sebagai baligh. Jadi mesti pas 9 tahun tahdidannya. Ya kan, pendapat yang kedua, itu pendapat Ibnu Hajar dan Syekhul Islam. Siapa Syekhul Islam ini? Zakaria Ansari. Ya kan, bukan yang lain. Menurut beliau takribiyah. Takribiyah. Apa makna takribiyah menurut beliau ini? Lebih kurang 9 tahun. Gitu. Maksudnya bagaimana? Sekarang usianya 9 tahun, tapi kurang dari 9 tahun gitu. Kurangnya berapa kata para ulama? Yang sama seperti haid. Yang tidak cukup di sana sempurna haid dan sempurna suci. Minimal haid dan minimal suci. Minimal suci berapa hari? 15 hari. Minimal haid? Hah? Minimal haid? 1 hari. Jumlahnya? 16. Seandainya 9 tahun kurang 16 hari, maka belum dianggap sebagai takribiyah dalam menurut pendapat ini. Tapi kalau seandainya 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Paham enggak kurang sedikit? Jadi 16 hari ini anggaplah berapa jam? Satu hari 24 jam. 24 kali 16 berapa? Coba cari yang ada berapa? 384. Ah gitu. Anggaplah 384 jam, ya kan? 9 tahun kurang 384 maka belum dianggap baligh. Tapi kalau 9 tahun kurang 383 jam atau 359 satu detik lahzah, maka ini dianggap sebagai telah baligh. Jadi baligh menurut Imam Ibnu Hajar dan Syekhul Islam ini adalah yaitu 9 tahun takribiyah. Takribiyahnya maksudnya adalah tidak sempat di sana masa haid dan masa suci. Masa haid minimal adalah 1 hari, masa suci 15 hari. Nah gitu. Yaitu 16 hari tapi ditambah di sini. Illa lahadhah. Bahasanya dalam kitab itu illa lahadhah. Sebentar sekali. Pendapat yang ketiga itu pendapat Imam Ramli. Ya kan? Beliau pisah antara laki-laki dan perempuan. Apa kata beliau? Kalau perempuan, ya kan? Perempuan beliau katakan, laki-laki, maka ini tahdidiyah. Tahdidiyah. Kalau perempuan takribiyah. Artinya, kalau seandainya laki-laki belum mencapai usia 9 tahun, umpamanya sekarang usianya 9 tahun kurang 1 hari, artinya besok itu akan 9 tahun. Qamariyah. Tapi sekarang telah keluar maninya, maka menurut beliau laki-laki ini belum baligh. Tapi kalau perempuan 1 hari sebelum dia 9 tahun tepat, apakah dia telah baligh? Telah baligh di sini karena menurut beliau perempuan adalah takribiyah. Nah, seperti itu. Paham ya? Ini kalau dalam ihtilal. Kemudian yang ketiga bil haid itu hanya perempuan saja. Ya kan? Ya perempuan saja. Saya juga enggak kebang laki-laki haid. Usianya juga 9 tahun dan ini adalah takribiyah. Ya, takribiyah. Persis sama dengan penjelasan takribiyah kita di sini tadi. Enggak ada perbedaannya. Paham ya? Jadi siapa itu mutlak tasarruf? Pertama syaratnya adalah orang yang baligh. Tanda baligh itu ada tiga, seperti yang kita sebutkan. Yang kedua adalah apa yang kedua? Al-aqil. Al-aqil. Kalau seandainya orang yang tidak aqil, seperti orang gila, maka tidak sah dia melakukan akad jual beli. Ya kan? Orang mabuk umpamanya, itu kan enggak punya kesadaran juga. Nah, jadi yang dimaksud akal di sini adalah kesadaran, tamiznya. Nah, begitu juga umpamanya orang yang senang tidur. Orang yang senang tidur kan kita anggap dia adalah orang yang tidak punya kesadaran. Nah, gitu ya. Maka tidak sah akadnya. Ya kan? Umpamanya suami ini tidur. Ya kan, katakan sama istrinya, saya jual semua harta saya dengan harga 1.000, 10.000. Qabil tu, kuat istrinya kan, saya terima gitu. Maka tidak sah. Karena dia tidak akil. Jadi syaratnya mesti akil. Kemudian yang ketiga adalah ghair mahjur. Dia itu tidak dihajar, tidak dihajar. Apa makna hajar? Nanti ada pembahasan kita insyaallah. Hajar itu maknanya al-man'u. Al-man'u. Seorang ini oleh syariat itu dicegah untuk melakukan akad. Kalau seandainya dia melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Itu namanya mahjur alaihi. Contohnya mahjur alaihi itu adalah safah, safih. Safih ini adalah orang yang bodoh. Bodoh, mubazir umpamanya. Mubazir dalam mengelola harta. Mubazir ini atau safih ini adalah muflis. Ya, muflis itu adalah orang yang hutangnya lebih banyak daripada harta yang ada. Kalau yang safih ada mubazir orang yang bodoh tadi. Bagaimana bodohnya? Digunakannya hartanya untuk yang haram. Digunakan hartanya untuk yang makruh. Itu namanya mubazir. Gitu kan? Jadi kalau seandainya ada orang-orang yang mubazir, ada orang-orang yang menggunakan harta untuk yang haram atau yang makruh, maka ini dianggap mubazir. Kalau seandainya hakim atau pemerintah mencegah dia untuk mengelola hartanya, dibuat list umpamanya. Ini list daftar orang yang tidak boleh melakukan akad tasarruf. Maka kalau kita melakukan akad dengan orang-orang ini, tidak sah akad kita. Kan? Tentu sekarang tidak ada lagi orang seperti ini. Atau tidak ada aturan seperti ini lagi. Atau umpamanya dengan muflis. Muflis itu adalah orang yang hutangnya yang wajib dibayar sekarang lebih banyak daripada uang yang ada. Berapa uang yang ada umpamanya? Uang yang ada umpamanya 5 juta dan hutangnya 10 juta, maka tidak boleh dia membelanjakan uang 10 juta ini. Yang 5 juta ini. Kenapa demikian? Karena akan berdampak kepada guramanya, kepada orang yang mempunyai hutangnya. Ya kan? Kecuali kalau dia melakukan akad itu adalah fi zimmah. Jadi kalau si muflis itu dicegah atau tidak ada boleh dia mengelola harta fi a'yani malihi. Akan ditemukan dalam kitab istilahnya a'yan mal. A'yan mal itu adalah harta yang ada. Umpamanya harta yang ada adalah segini. Maka harta yang segini itu yang tidak boleh dikelola oleh si muflis ini. Tapi kalau seandainya dia melakukan akad dengan zimmah. Zimmah itu adalah tanggungan. Umpamanya berhutang dia. Ya kan? Maka boleh. Karena tidak ada sangkut pautnya antara hutang dia yang ini dengan uangnya yang ada, itu tidak ada sangkut pautnya. Nanti dalam pembahasan Hajar Mahjur akan kita jelaskan lebih luas. Ya? Itu yang ketiga. Yang keempat sarannya adalah dia itu bukan budak. Nah, bagaimana kalau dia adalah seorang budak, maka dirinci oleh para ulama. Yang pertama, kalau seandainya budak itu adalah budak mukatab, atau budak itu budak mubaad, atau budak yang diizini oleh tuannya untuk melakukan tijarah, maka sah. Apa itu budak mukatab? Budak, kalau seandainya dia memiliki kemampuan untuknya berusaha, kemudian dia mengatakan kepada tuannya, ya kan, saya ingin membeli diri saya. Itu namanya akad kitabah. Dia melakukan akad dengan tuannya, dia akan membeli dirinya dengan membayar bayaran tertentu, mablak tertentu. Umpamanya dibayar 1 tahun, per bulan saya bayar umpamanya 10 juta, 10 juta, 10 juta, atau 1 juta, 1 juta. 12 juta umpamanya 1 tahun. Maka kalau seandainya sampai 12 juta, ya kan, setahun, maka dia merdeka. Ini namanya budak mukatab. Ada namanya budak mubaat. Mubaat ini kan setengah-setengah. Artinya setengah yang merdeka, setengah yang tidak merdeka. Apa budak mubaat ini? Contohnya saya sama Ustaz Ziko ini beli budak kami berdua. Budak mana yang kami beli? Budak Turki. Gitu kan? Berapa saham kami? Budak ini mahal sekali. 100 juta. Gitu kan? Saya 50, 50 juta. Dan ternyata, ya kan, beliau ini orang baik, tidak tegaan. Dimerdekakanlah haknya. Boleh tidak beliau memerdekakan haknya? Boleh. Karena itu hartanya. Ya kan, beliau memerdekakan haknya. Maka tinggal lagi 50% dari budak ini milik saya. Maka sebetulnya dalam hal saya wajib memerdekakan budak ini. Karena tinggal setengah lagi. Tapi kalau seandainya saya tidak punya harta, kecuali hartanya saya adalah dia budak ini, maka tidak wajib saya merdekakan. Maka budak ini statusnya sekarang mubaat. Setengahnya merdeka, setengahnya budak. Yang setengah merdeka yang mana? Yang dimerdekakan tadi Ustaz Ziko. Yang setengah budak, yang milik saya. Seandainya dia melakukan akad jual beli, di waktunya dia yang merdeka. Dia kan punya hak merdeka. Di waktu dia yang merdeka, umpamanya kami membagi waktu. 3 hari kau merdeka, 4 hari kau menjadi budak. Atau 3,5 merdeka, 3,5 lagi kau menjadi budak. Ketika dia menjadi budak sama saya, maka melakukan akadnya tidak sah. Karena dia budak, budak itu barang yang dimiliki. Ya kan? Tapi ketika hari-harinya merdeka, 3,5 lagi, maka sah. Itu namanya mubaat. Paham ya? Atau budak yang saya izini, kita punya budak, kita izini dia untuk melakukan akad. Maka juga tidak sah. Ya kan? Kalau saya dapat, dia bukan mubaat. Ya kan? Dia bukan mubaat, dia bukan izin. Tidak diberikan izin, maka tidak sah melakukan akad. Paham ya? Kemudian yang kedua, syaratnya adalah adamul ikrah bi ghairi haqqin. Ini maknanya adalah al-ikhtiyar. Jadi melakukan akad itu tanpa paksaan, mesti dengan pilihannya sendiri. Bagaimana kalau dipaksa dia melakukan akad? Kata para ulama ada rinciannya. Apakah paksaan ini bi haqqin atau bi ghairi haqqin? Kadang dipaksa, tapi paksaan ini oleh syariat diperkenankan. Itu namanya paksa bi haqqin, al-ikrah bi haqqin. Ya, ada umpamanya si fulan ini orang yang pelit sekali, menumpuk hartanya banyak-banyak, ketika masa majaah kesulitan orang-orang, ya kan? Hanya dia yang memiliki pangan ini, hanya dia yang memiliki beras ini. Orang lain tak punya. Maka boleh pemerintah memaksa dia untuk menjual, walaupun dia tidak redho. Tak, saya tidak redho. Walaupun dia terpaksa, maka sah jual beli ini. Ini namanya ikrah bihaqqin. Atau umpamanya dia berhutang. Ya, dia berhutang dan telah sampai masa pembayaran hutang. Dan dia tidak mau bayar, ya kan? Maka boleh kita ambil hartanya, kita jual untuk membayar hutangnya. Nah, gitu. Ya kan? Tapi pemaksaan itu dilakukan oleh hakim. Ya. Kecuali kalau seandainya tidak mungkin ada hakim. Masa uang 10 ribu bawa pulang ke pemerintah, bawa pulang kepada imam, sulit gitu kan? Maka boleh kita sendiri yang mengambil. Ya kan? Kita ambil barang dia, kita jual. Kita ambil uang kita. Yang atau umpamanya dahulu ada istilahnya syaddul balad. Syaddul balad itu orang yang apa istilahnya, preman kampung lah. Ah ya, dia punya kuasa lah. Kalau seandainya dia yang nagih, orang takut. Jadi kan orang kampayar gitu. Itu juga boleh sama dia. Kemudian bagaimana kalau seandainya kita dipaksa untuk menjual barang seorang? Seafdal punya barang, kemudian dipaksanya saya. Tolong jualkan barang saya. Kalau tidak, saya bunuh. Sah tidak jeluli? Sah lah. Karena barang itu kan milik beliau. Saya dipaksa untuk menjualkan. Nah, gitu. Ya, sah. Berarti saya menjualkan barang beliau, tentu akan lebih sah. Karena beliau redonya di sini, bahkan lebih utama redonya, kan? Sampai memaksa orang lain. Gitu. Itu dua syarat ini berkaitan dengan semua barang jual beli, ya kan? Dan semua kalangan, baik dia muslim maupun dia bukan muslim, syaratnya dua ini. Pertama mutlak tasarruf, yang kedua dia adalah mukhtar, yaitu tidak adanya paksaan. Ada syarat tambahan disebutkan oleh para ulama. Apa syarat tambahannya? Adalah Islamnya, ini yang akan kita baca, Islamnya orang yang dibeli bagi dia semacam mushaf. Semacam mushaf. Jadi mushaf ini maknanya lebih umum, yaitu setiap sesuatu yang ditazimkan dalam nas syariat. Apa contoh yang ditazimkan? Al-Quran, mushaf, hadis. Ada buku-buku yang bercerita tentang salafus soleh, ya kan? Kitab-kitab, buku syar'i, semua yang berkaitan dengan syariat. Nah, gitu. Kecuali kalau sesuatu itu tidak ada kaitan dengan syariat, tapi tidak ada juga nama Allah di sana atau nama yang diagungkan. Ada umpamanya buku Nahu, tidak ada nama-nama Allah di sana, nama-nama Rasulullah, tidak apa-apa jualnya kepada orang kafir. Tapi kalau seandainya dia ada buku Nahu, tapi ada nama-nama Allah, ada nama Rasulullah dan lain, maka kata beliau, Islamu man yushtaro lahu nahu musaf. Mesti Islam orang yang dibelikan untuk dia. Nah, ini penting memahami. Dibelikan untuk dia. Berarti maksudnya adalah untuk siapa barang ini nanti menjadi haknya? Untuk siapa jual beli ini nanti menjadi milik siapa? Gitu. Karena boleh jadi dan sah seandainya saya mewakilkan kepada seorang kafir untuk membelanjakan harta saya atau untuk menjual belikan. Maka nanti barang itu kan jatuh untuk milik saya. Maka sah. Nah, gitu. Tapi kalau orang kafir yang memiliki harta ini, ya kan? Kemudian dia membeli mushaf, berarti kan mushaf ini jatuh ke tangan dia. Nah, ini yang tidak boleh. Karena akan berpotensi dia menghinakan mushaf ini. Berpotensi dia menghinakan hadis-hadis ini dan yang lainnya. Paham ya? Ini yang disebut oleh para ulama bahwa syarat orang yang manyustaru lahu harus Islam. Atau muslimun au muradun la yaqim alaih. Bagaimana kalau seandainya yang dijual belikan itu adalah budak? Yang dijadikan adalah budak. Maka syarat budak itu juga, syarat orang yang membeli itu juga muslim. Ya kan? Budak muslim. Dibeli oleh orang yang kafir, itu tidak boleh. Ya? Bagaimana kalau budak kafir dibeli orang-orang kafir? Ya boleh, tidak masalah. Mereka sama-sama kafir. Ya kan? Apapun agama mereka sama. Tapi kalau seandainya orang itu adalah kafir, membeli budak muslim ini tidak boleh. Kecuali kata beliau, la ya'tiq alaihi, orang yang tidak merdeka. Tapi kalau orang yang ya'tiq alaihi, yang merdeka, kalau dia beli maka boleh. Apa maksudnya? Yaitu salah satu usul dan salah satu furu'nya. Si kafir ini, ya kan? Si kafir ini dia sekarang membeli budak. dan budak ini muslim. Apa kita katakan boleh enggak? Tidak boleh. Ya kan? Tidak boleh. Kecuali kalau budak itu otomatis merdeka lantaran dia beli. Siapa itu salah satu usul atau salah satu poin? Bapaknya yang muslim. Si kafir ini, dia membeli budak. Budak muslimin ternyata bapaknya. Atau ternyata ibunya. Atau salah satu furuannya, umpamanya anaknya, putrinya, ya kan, putranya. Maka kalau dia membeli budak muslim, dan itu adalah salah satu usul dan salah satu furuannya, otomatis akan merdeka. Ini maknanya, man ya'tiq alaihi. Man ya'tiq alaihi. Kalau dia beli budak yang la ya'tiq alaihi, maka tidak boleh. Ya, budak muslim. Karena tidak boleh seorang muslim berada di bawah kuasa orang kafir. Tidak boleh. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan pernah menjadikan orang kafir menguasai orang mukmin. Maka tidak boleh orang kafir menjadi pemimpin orang muslim. Ya. Yang kedua, syarat khusus juga adalah 'adamu harabati man yushtara lahu 'iddatu harbin. Tidak adanya perperangan orang yang dibelikan untuk dia alat perperangan. Bagaimana? Sekarang di jalan ini terjadi perperangan. Ya kan? Kemudian sekarang kita menjual pisau umpamanya. Kita menjual samurai. Kita tahu kalau seandainya kita jual samurai ini, dia gunakan untuk berperang. Maka tidak boleh. Digunakan untuk tawuran. Maka tidak boleh. Ya? Maka hukum, tidak boleh dan tidak sah jual belinya. Kalau tidak sah, berarti tidak ada kepemilikan di sini. Mesti dikembalikan lagi. Paham ya? Dan syarat dari barang yang dijual ini adalah barang yang bermanfaat dalam berperangan naf'an mubashir. Yaitu bisa langsung digunakan. Pisau, samurai, pistol. Tapi kalau seandainya besi kita jual, karena besi itu boleh jadi dijadikan untuk alat alat untuk berperang, boleh juga untuk lain. Bisa dijadikan untuk, ya kan, pintu dan yang lain-lain. Nah, gitu. Jadi yang dimaksud di sini adalah alat berperangnya ada berguna untuk berperang naf'an mubashir. Naf'an mubashir ini langsung bisa digunakan gitu. Bagaimana kalau menjual sekarang, banyak menjual solar atau bensin. Itu kan ada gunanya untuk menghidupkan mesin perang itu kan. Bagaimana hukumnya? Ya kan? Kata Syekh Mustawa mengatakan ini tidak dihukumi juga sebagai naf'an mubashir. Karena boleh jadi dia digunakan untuk alat ini dan boleh jadi untuk yang lain. Nah, gitu kan? Nah, jadi tidak boleh menjual barang ini kepada orang yang sedang berperang. Apa salah saya? Tidak boleh menjual alat berperang ini kepada kafir harbi. Jadi itu makna ada muharabati mustarlau iddatu harbin. Harabah di sini maksudnya harbi. Astagfirullah. Harbi. Apa itu harbi? Jadi kafir itu banyak pembagiannya. Apa, ada yang pertama namanya kafir harbi. Ada namanya kafir zimmi. Ada kafir musta'man, kafir mu'ahad. Pertama kafir harbi. Haram bagi kita jual beli dengan mereka alat perang. Siapa itu kafir harbi? Kafir yang memerangi kita. Baik dia berada di negeri kita maupun di negeri mereka. Baik mereka berada di Darul Islam maupun Darul Kafri. Darul Kufri. Haram. Kita melakukan transaksi jual beli alat perang dengan mereka. Haram hukumnya. Nah, ini yang pertama. Tapi kalau bukan alat perang, boleh enggak? Boleh. Kita jual beli besi kepada mereka, boleh. Dan yang lain-lain. Yang kedua namanya kafir musta'man. Kafir musta'man. Kafir musta'man ini adalah umpamanya kafir yang diberikan keamanan oleh negara kita, oleh negara Islam. Umpamanya ada semacam perjanjian bahwa si kafir ini datang kepada negeri kita mengantarkan surat umpamanya, mengantarkan surat peperangan, surat perjanjian dan lain-lain. Maka dia yang melakukan perjalanan ini itu tidak boleh kita ganggu. Ya, karena posisinya adalah musta'man, diberikan keamanan oleh pemerintah kita, oleh negara Islam kita. Maka dia tidak boleh diganggu. Paham ya? Nah, gitu. Tapi kalau kafir harbi, itu boleh diganggu, boleh dibunuh. Darahnya halal. Gitu kan? Kafir musta'man tidak boleh. Ada yang ketiga, kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad. Mu'ahad ini adalah yang melakukan perjanjian dengan kita. Yang melakukan gencatan senjata dengan kita. Ya kan? Tiga-tiga ini haram dan tidak boleh dan tidak sah kalau kita melakukan akad dengan mereka kalau menjual barang untuk perang, ya. Itu tidak boleh dengan tiga ini. Tinggal yang terakhir itu kafir zimmi. Kafir zimminya ada dua rincian. Ada dua rincian. Kalau seandainya dia berada di negeri kita, ya kan? Maka tidak masalah karena dia patuh kepada aturan kita. Ya kan? Tapi kalau seandainya dia berada di negerinya, tidak boleh karena boleh jadi itu digunakan untuk membantu kawannya nanti memerangi kita, maka tidak boleh. Nah, itu rinciannya. Pertama kafir harbi, yang kedua kafir musta'man, kemudian kafir mu'ahad. Tiga-tiga ini tidak boleh kita melakukan transaksi alat perperangan dengan mereka. Apa maksud alat perperangan di sini? Naf'an mubashir, yang bisa langsung digunakan. Kemudian di tempat kafir zimmi, rinciannya ada dua. Kalau berada di negeri kita, boleh. Kalau berada di negeri dia, maka tidak boleh. Nah, gitu. Dikecualikan dari harbi ini adalah kutok torik. Siapa kutok toriknya? Begal. Apakah boleh jual berperang jual pisau kepada dia? Haram hukumnya, tapi sah. Haram tapi sah. Nah, gitu. Karena jual beli ini dilihat daripada faktor luar, ya kan? Ini haram lil arid namanya. Haram karena dia akan menggunakan, ya gitu. Kalau kepada orang kafir harbin tadi memang syariat mengatakan tidak boleh sama mereka. Sama sekali tidak boleh. Nah, gitu. Tapi kalau sama orang muslim, dia adalah kutok tarik, dia begal. Boleh, tapi haram. Disamakan dengan ini nanti umpamanya menjual sesuatu kepada orang yang yakin kita akan menggunakan kepada yang haram. Ya, kita jual alat kosmetik. Apa namanya ini? Perempuan ini. Make up umpamanya gitu kan, kemudian ini apa, lipstick gitu kan, jilbab lip balm, dia make up lipstick umpamanya, kita yakin perempuan ini akan menggunakan di luar rumah, akan menggunakan di luar rumah, sedangkan menggunakan alat-alat ini di luar rumah haram hukumnya, ya kan, haram hukumnya. Tapi kalau kita yakin perempuan bercadar umpamanya, tidak mungkin dia pakai dua rumah. Atau dia pakai, tidak akan kelihatan. Gitu kan? Atau kita yakin dia akan pakai hanya di depan suaminya. Nah, gitu. Maka haram kita menjual barang-barang tajmil ini, tazyin ini, kepada orang yang yakin kita akan menggunakan di luar rumah. Paham ya? Begitu juga haram kita menjual anggur ini kepada orang yang yakin kita akan digunakan untuk membuat khamar. Nah, gitu. Bagaimana kalau hanya ragu, prasangka, tidak tahu kita, ya makruh saja, ya kan? Ini haram makruh, ini sah jual beli, tapi statusnya beda, haram dan makruh. Paham ya? Nah, gitu. Ada kalanya jual beli pada hukumnya jual beli biasa, ada kalanya hukumnya wajib jual beli. Ada orang umpamanya sangat lapar, kalau tidak makan mati, wajib kita jual beli dengan dia. Ada juga umpamanya jual beli yang mustahab dianjurkan, kapan itu? Ketika barang itu sangat bermanfaat untuk orang banyak. Untuk banyak. Berarti ada berapa hukum jual beli itu? Yang pertama, haram. Kapan haram itu? Kalau kita yakin barang ini akan digunakan untuk yang haram. Nah, gitu. Ada juga makruh. Kalau kita ragu, ada prasangka akan digunakan untuk yang haram. Yang ketiga, wajib. Kalau ini bersangkut umpamanya kepada nyawa, gitu. Maka wajib kita jual barang. Kemudian hukumnya lagi mubah. Hukum asal. Kemudian dianjurkan kalau seandainya barang ini bermanfaat untuk umum. Paham ya? Kemudian selanjutnya syurut al-ma'qud alaih. Syarat-syarat barang yang kita lakukan jual beli ini. Ada berapa kemarin rukun jual beli? Tiga. Yang pertama, pertama dua orang yang berakad, itu yang kita bahas tadi. Yang kedua ma'qud alaih. Yang ketiga sighat. Yang kedua sekarang adalah maqud alaih, barang yang kita lakukan itu. Ya kan? Baik itu saman maupun musman. Ada lima kata boleh. Yang pertama syaratnya adalah kaunuhu tahiran. Dia adalah suci. Dia adalah suci. Bismillah. Makna suci di sini baik dia secara hukum maupun secara ijtihad. Secara hukum maupun secara ijtihad. Apa secara hukum? Atau khazaf. Atau Apa khosatnya? Kawan-kawan jalan ke Darussoleh, di bawah itu tampak kayak minuman dari tanah gitu. Ada di kitchen, pernah lihat di kitchen? Ah, candy, candy. Tahu candy ya? Yang di tepi-tepi jalan itu? Seandainya candy itu ada bahagianya terbuat daripada kotoran umpamanya, kotoran hewan, kotoran sapi umpamanya. Itu kan najis itu. Ah, tapi di sini oleh para ulama dikatakan dia itu suci secara hukum. Karena najisnya itu di dalam. Batu bata umpamanya yang kita gunakan ada bahan di dalamnya yang menggunakan najis. Maka ini juga suci secara hukum namanya. Suci secara hukum artinya boleh dilakukan jual beli ini. Paham ya? Ada yang kedua suci secara ijtihad. Contohnya adalah yang kita bahas dalam permasalahan air. Ada dua air. Kita datang kemudian kita melihat tadi ada yang jilatnya. Ya kan? Yang mana air yang dijilatkan? Kita berijtihad. Ya kan? Kita lihat volume airnya, percikannya, ya kan? Basahnya kita lihat. Oh, ternyata ini air yang tidak dijilat. Ini yang dijilat. Maka ini kita buangkan, maka ini dianggap juga suci secara ijtihad namanya. Maka boleh dijual. Paham ya? Nah, tapi kalau belum ijtihad kita tidak boleh menjual karena pasti ada najis salah satunya. Nah, maka tidak boleh dijual. Paham ya? Itu syarat pertama kaunuhu tahiran. Au yumkinu tathiruhu bil ghasl. Atau dia tidak suci sekarang dalam keadaan kotor ada najis, namun mungkin disucikan dengan air. Ah, itu dengan air. Jadi syaratnya mensucikan dengan air. Umpamanya sekarang ada gelas ini. Gelas ini terpenuh dengan ada najis sekarang. Boleh enggak jualnya? Boleh. Karena ini mungkin disucikan, mungkin disiram, taruh ke air, selesai, bersih. Nah, gitu ya. Bagaimana kalau seandainya ada benda-benda najis? Ada benda-benda najis, maka tidak boleh kita menjualnya. Yang tidak mungkin disucikan dengan air. Contohnya ada benda cair. Contohnya minyak. Minyak yang kemasukan bangkai, kemasukan tikus. Itu tidak boleh lagi dijual. Nah, karena dia, kalau benda itu adalah benda cair, itu, kalau telah masuk najis, itu tidak mungkin lagi disucikan. Tapi kalau bendanya benda padat, itu mungkin disucikan. Dengan air. Nah, gitu kan. Apa contohnya yang lain adalah, yang suci dengan memperbanyak air. Dengan mukathar. Umpamanya ini, air ini, ada najisnya. Tapi kalau seandainya kita perbanyak, siram-siram lagi, lebih dua kula, maka dia tidak hilang hukum najisnya umpamanya. Maka tidak boleh menjualnya dalam keadaan seperti itu. Karena sucinya bukan bil ghasli, tapi bil mukathara. Ya kan? Maka wajib diperbanyak air dulu, sampai dia suci, baru boleh dijual. Kulit bangkai umpamanya. Bisa enggak itu menjadi suci? Hah? Dengan cara disamak, bukan dengan cara dibasuh. Maka tidak boleh menjual kulit bangkai itu kecuali kalau disamak dulu. Disamak baru boleh dijual. Paham ya? Najis itu yang kita katakan tadi, ya kan, itu bukan harta. Karena syarat harta itu adalah suci. Apa definisi harta? Ada yang tahu definisi harta? Selama ini kita menggunakan harta. Hah? Ada yang bisa? Pura-pura tahu aja. Tahu, coba aja. Barang yang dimiliki. Nah, ada lagi? Hah? Barang berharga. Mantap. Ada lagi? Betul itu. Barang berharga. Dengan syarat dia suci. Maka para ulama mengatakan malun itu maknanya adalah malahu waq'un ma'a tahuriyatihi. Malahu waq'un. Waq'un itu adalah kita berusaha mendapatkannya. Itu waq'un. Artinya berharga. Malahu waq'un ma'a tahuriyatihi. Itu malun. Definisi harta. Jadi selama dia berharga dan selama dia suci, maka itu malun. Itu harta. Selain itu, baik dia berharga, tapi dia itu najis. Umpamanya ada miras. Harganya miliaran. Miliaran. Tapi dia miras. Dia najis. Maka tidak disebut sebagai harta. Kita punya anjing penjaga rumah umpamanya, ya kan? Penjaga rumah, penjaga sawah. Harganya jutaan, puluhan juta. Tapi dia anjing, najis. Maka tidak disebut harta. Ya. Maka para ulama mengatakan al-milku, kepemilikan itu ada dua. Ada yang disebut malun, ada yang disebut ikhtisasun. Ada yang disebut malun, ada yang disebut ikhtisasun. Malun itu yang kita sebutkan tadi, malahu waq'un ma'a tahuriyatihi. Dia itu berharga dan suci. Yang kedua, ikhtisas berharga tapi tidak suci. Nah, gitu. Apa contoh kita punya anjing? Ya kan berharga enggak? Berharga dia menjaga rumah kita, menjaga harta kita, menjaga kedai kita. Nah, gitu. Tapi yang tidak suci, itu namanya ikhtisas. Kita punya kotoran hewan tadi. Berharga, berharga sekali. Digunakan untuk pupuk. Nah, gitu kan? Tapi dia najis, maka dia dianggap sebagai ikhtisas. Jual beli, al-bay' itu hanya boleh untuk malun saja. Al-bay' hanya boleh untuk malun. Bagaimana kalau ikhtisasun? Tidak sah al-bay' terhadap ikhtisas. Anjing tidak boleh al-bay' terhadap anjing. Pupuk tadi tidak boleh al-bay' terhadap pupuk. Paham ya? Tapi boleh namanya raf'ul yad. Bukan bay' tapi namanya raf'ul yad. Ah gitu. Raf'ul yad itu bahasa... Saya juga sulit mencari bahasa Indonesianya karena tidak ada praktiknya dalam bahasa kita. Ya kan? Raf'ul yad itu artinya umpamanya... kalau dalam fikih umpamanya dikatakan irfa yadaka, angkat tanganmu atau kepemilikanmu, kan ikhtisas itu maknanya kan kita yang berkuasa terhadap sesuatu itu. Umpamanya anjing ini. Anjing ini tidak dianggap sebagai malun. Tidak sah saya katakan hadza mali. Tidak sah. Ya? Nah gitu. Kenapa tidak sah? Karena dia tidak bersuci. Tapi sah kita katakan hadza ikhtisasi. Maksudnya adalah hanya saja saya yang sah melakukan tasarruf terhadap anjing ini. Tidak boleh orang lain. Nah, gitu. Lalu, kalau seandainya saya mengangkat kepemilikan terhadap harta ini, terhadap ikhtisas ini, maka orang lain boleh meletakkan ke tangan kepemilikannya dia terhadap ikhtisas itu. Maka akad namanya akad raf'ul yad. Irfa' yadaka li an hadzal kalbi bi alfin. Nah, gitu. Dengan harga 1000. Kalau jual beli tadi kan, bi'tuka hadza bi alfi. Nah gitu, bi alfi dirham. Maka sah. Maka tidak boleh kita katakan bi'tuka hadzal kal bi asyr dirham. Tidak boleh. Nah gitu kan. Tapi boleh dengan bahasa irfa' yadakali an hadzal kal bi alfi dirham umpamanya. Gitu kan? Bi alfi rubiah dan seterusnya. Paham ya? Makna milku ada dua. Malun dan ikhtisas. Kemudian itu syarat pertama. Suci atau mungkin disucikan dengan apa? Dengan dibasuh. Kalau tidak dengan dibasuh maka tidak sah. Yang kedua, kaunuhu nafi'an, dia bermanfaat. Manfaatnya adalah manfaat yang dimaksudan dan manfaatnya manfaat syar'an. Manfaatnya manfaat maksudan dan syar'an walaupun masa akan datang. Contohnya adalah kita jual beli sekarang jual beli al-jahsh as-saghir. Tahu jahsun? Hah? Keledai kecil. Boleh enggak keledai kecil itu bermanfaat enggak? Belum ada manfaatnya. Keledai itu kan manfaatnya makan barang. Ya kan memang keledai itu dari dulu ciptakan untuk makan barang. Ya kan? Keledai kecil macam mana dia akan makan barang? Masih kecil. Itu kan berarti belum ada manfaatnya. Boleh karena manfaatnya ma'alan. Di masa akan datang kalau dia besar dia bisa angkat barang lagi. Nah, gitu. Kemudian, ya kan? Kalau seandainya barang itu tidak bisa dimanfaatkan sekarang, ya kan? Karena ada bersangkutan hak orang lain, maka tidak sah juga. Umpamanya kita jual beli ini rumah nih. Bukan, ini tanah. Kemudian di sekelilingnya tanah orang lain. Ini jalan. Artinya, untuk masuk kepada barang yang kita beli ini harus melewati barang milik orang lain. Nah, ini tidak sah jual beli. Ya kan? Kecuali kalau membelinya langsung dengan jalannya di sini. Atau diberikan jalan. Maka baru boleh. Jadi syarat kedua adalah bermanfaat. Bermanfaat maksudan syar'an walau ma'alan. Kalau barang itu tidak bermanfaat, tidak sah jual beli. Dan ketidakmanfaatan itu ada dua. Ketidakmanfaatan itu ada. Yang pertama karena dia itu khissah. Khissah itu artinya jijik. Barang yang kotor, barang yang kita jijik terhadapnya. Ya, barang yang kita jijik terhadapnya. Contohnya apa? Adalah serangga. Semua serangga itu tidak boleh. Karena barangnya menjijikkan. Ya kan? Menjual serangga tidak boleh. Menjual kalajengking. Ada yang bisnis kalajengking. Haram. Tidak sah. Ya kan? Ular. Tidak sah. Ah, gitu. Jangan sebut pula di sini. Haram hukumnya. Ikan, tidak. Kumbang-kumbangan tidak boleh dijual belikan. Karena tidak ada manfaatnya secara syar'an. Oh, orang Cina memakan umpamanya makan kumbang ini. Manfaatnya bukan syar'an. Haram itu hukumnya. Nah, gitu kan? Kecuali kalau seandainya manfaatnya adalah ada manfaat secara umum. Umpamanya lebah. Lebah itu ada manfaat enggak? Dia serangga. Manfaatnya adalah madunya. Lintah ada manfaat enggak? Ada menghisap darah. Ah, boleh dijual itu. Ya, nah, boleh dijual. Sama dengan kepinting. Kepinting itu merusak, enggak boleh. Yang kedua adalah disamakan dengan serangga, dengan hasyarat ini, serangganya adalah as-sabu' atau as-siba'. Apa siba' ini? Hewan buas. Nah, itu enggak boleh juga diperjualbelikan. Ya kan? Yang tidak manfaat untuk hal-hal yang berguna untuk kita. Tapi kalau dia manfaat umpamanya untuk berburu, bisa bermanfaat untuk menjaga, untuk memindahkan barang, untuk bersenang-senang kita melihatnya, maka boleh. Pertama untuk berburu, untuk hirasah, untuk memindahkan barang, dan untuk tafarruj. Kalau ada salah satu empat ini, maka sah jual beli. Kalau tidak, maka tidak sah. Maka kalau kita jual beli singa, harimau, ya kan? Boleh kalau dia masih kecil. Harimau masih kecil itu bisa dilatih. Ya kan? Untuk berburu. Maka boleh menjual belikannya. Tapi kalau besar kita dilatihnya. Tidak boleh. Nah gitu kan. Yang kedua. Jual beli. Al-Fahdu. Al-Fahdu ini cita atau macam putul lah. Gitu kan. Para ulama mengatakan. Walaupun dia sudah besar itu masih boleh belinya. Cita yang sudah besar. Karena cita itu wataknya bisa dilatih walaupun dia telah besar. Tapi kalau harimau, kalau sudah besar, harimau tidak bisa lagi dilatih. Nah, ya. Kemudian, begitu juga, jual beli burung, raja wali, burung elang, ya kan? Boleh. Untuk pemanfaatan apa itu? Untuk bisa dijadikan berburu nanti, kan? Nah, maka boleh. Jual beli file. Nah, boleh. Boleh kan untuk angkut barang gitu kan, kera untuk menjaga rumah, untuk menjaga menjaga rumah. Bisa menjaga rumah. Ya mungkin rumah-rumah orang dahulu gitu kan, menjaga sawah gitu kan. Tapi kalau seandainya gunanya membeli harimau ini, membeli singa ini, singa juga sama dengan harimau. Untuk tafarruj, untuk beli di hadiah hewan umpamanya, kan tidak masalah, ya kan? Karena untuk dilihat, gitu kan? Tidak masalah, itu boleh. Itu yang pertama. Jadi tidak manfaatan itu dilihat daripada dua hal. Pertama daripada khisah, yang kedua dari qillah. Khisah mananya jijik, yaitu seperti hasyarat dan siba. Yang kedua adalah al-qillah. Kalau sesuatu itu sangat sedikit, itu artinya tidak manfaat. Saya jual kepadamu satu biji kurma ini, itu jangan jual pula, kasih aja, ya kan? Itu pelit kali. Saat dua biji beras ini, ngapain jual? Kasih aja, gitu kan? Tidak boleh dan tidak sah jualnya. Pelit kali orang ini, ya kan? Kemudian juga tidak sah menjual alat-alat lahwi yang diharamkan, alat-alat lahwi yang di haramkan. Darbuka, haram jual beli darbuka. Ya kan? Mizmar, tahu mizmar? Suruling, haram jual suruling. Nah, gitu. Ya? Nah, haram hukumnya. Kemudian, jadi semua alat-alat musik haram. Kecuali alat-alat musik yang diperbolehkan. Alat-alat musik yang diharamkan pertama, kullu dhi witrin. Setiap yang punya senar. Apa contohnya? Gitar. Kemudian, Viola. Kemudian apa lagi? Capi. Semua itu haram. Gambus, haram. Ya kan? Haram. Yang kedua, yaitu umpamanya adalah tabul tadi, darbuka. Yang bentuknya begini. Ya kan? Besar, kecil, kemudian besar. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Kemudian mizmar. Mizmar ini seruling. Ya, seruling. Nah, ini juga haram. sama hukumnya haram. Trompet juga haram. Nah, gitu. Yang diperbolehkan yang pertama adalah duf. Itu diperbolehkan. Duf itu. Nah, ini duf ini. Coba dikeluarin. Dua-duanya. Baik dia pakai khol-khol. Khol-khol ini yang pakai ini. Tuh. Kecing-kerincing ini. Ya kan? Baik yang pakai gini. Tadi ini diperbolehkan. Ya kan? Maupun yang seperti ini. Ini diperbolehkan. Atau dia itu adalah tabul, tapi dia itu untuk berperang. Yang panjang. Biasanya kalau untuk tabuh. Sebelum azan beduk untuk perang juga diperbolehkan. Ya kan? Nah, itu diperbolehkan dan enggak masalah. Gitu. Ya kan? Apalagi? Yang kedua diperbolehkan juga adalah naik. Tahu naik? Nah, ini pernah tengok salung lah, apa namanya? Saluang. Apa bahasa Indonesianya? Salung. Pernah tengok alat kesenian Minangkabau? Biasanya pendengarannya kita bawaannya sedih. Bawaannya sedih. Ya kan? Itu diperbolehkan. Jadi beda antara mizmar tadi. Biasa mizmar itu mungkin agak begini mulut kita hembusnya. Dia bunyinya agak berbeda itu, ya kan? Salung ini atau naik ini, terserah apa namanya. Biasanya naik ini lurus dari sini ke sini. Kalau naik itu diperbolehkan, walaupun ada khilaf, tapi diperbolehkan. Nah, gitu, ya kan? Naik ini diperbolehkan, ada khilaf antara Imam Rafi dan Wawi, tapi diperbolehkan. Anggaplah diperbolehkan. Bunyinya biasanya agak-agak menyedi-nyedi, kan? Itu boleh. Jadi duf, ya kan? Kemudian naik itu diperbolehkan. Selain itu tidak ada diperbolehkan. Jadi kalau seandainya ada yang seperti ini, tapi kawannya sama, banyak diperbolehkan. Beda darbuka, darbuka kan ada begininya tadi. Ada nasanya tuh, ada nasanya. Tidak ada boleh-boleh diperbolehkan. Ya, tidak dibolehkan juga. Itu sama kulu diwatrin juga. Gendang? Beri apa gendang tuh? Ya kalau lurus dia boleh. Kalau lurus dia boleh. Kalau lurus ke bawah boleh dia. Ya, drum band. Kalau lurus gitu kan boleh. Kalau senar boleh. Tidak tahu. Kalau ada senar tidak boleh. Kalau senar itu yang dipetik tidak boleh. Ya. Selama itu tidak boleh, maka haram kita membelinya. Nah gitu, haram kita adorbu, haram mendengarnya. Nah gitu, ya kan? Kalau pakai yang di aplikasi, haram. Begini, bohong. Orang mengatakan ketika dia mendengar musik dia tidak tertarik, bohong. Karena musik itu suatu yang apa ya, fitrah mungkin. Ya kan, kalau mendengar musik yang bagus itu agak begini kita, biasa itu. Itu fitrah, nah gitu kan. Tapi itulah namanya hukum. Apa yang disebut dengan taklif itu? Masyakoh. Ya kan, sulit, nah gitu. Begitulah hukum. Kalau memang syariat mengatakan haram, ya haram. Nah gitu. Bukankah surga itu dibatasi dengan sesuatu yang dibenci? Ya kan? Dan neraka itu dihiasi dengan sesuatu yang kita sukai? Ya kan? Jadi, berasur-asur. Mencoba meninggalkan yang haram. Nah gitu. Ya kan? Al-Quran tidak akan berkumpul dengan orang yang mendengarkan musik. Tidak akan berkumpul dengan musik. Itu mustahil Al-Quran berkumpul dengan musik. Selama itu adalah haram, maka tidak boleh dijualikan. Kalau dijualikan, tidak sah akad ini. Ya kan? Maka wajib dipecahkan. Wajib dipecahkan. Kemudian yang ketiga adalah kaunu maqduran ala tasallumihi. Dia itu mampu untuk diterima atau diserahkan. Ada namanya taslim, ada namanya tasallum. Jadi, kalau seandainya tidak mampu menyerahkannya, taslim, maka mampu menerimanya, tasallum. Jadi, seandainya si ba'ir itu mampu menyerahkan, mantap. Si mustari mampu tasallum, mantap. Dua-duanya mampu, maka mantap. Nah, gitu. Yang penting salah satunya. Apa maksudnya? Umpamanya ada kalanya si bai' itu tidak mampu taslim, tidak mampu dia menyerahkan barang, tapi si mustari mampu tasallum. Umpamanya barangnya sekarang dicuri, ya kan? Hah? Dan saya jual kepada umpamanya Cep, Ustaz Cep. Ustaz Cep ini kawannya, linknya banyak, dia punya kawan-kawan kawan polisi, tentara, ya kan? Sekali telepon aja langsung dapat penjahat itu kan? Ah, maka boleh saya jual kepada beliau karena beliau mampu tasallum. Mampu beliau mengambil barang itu. Paham ya? Nah, jadi tidak disyaratkan saya mampu menyerahkan. Tapi maksudnya ada barang itu sampai kepada si penerima. Nah, gitu. Paham ya? Kalau barang itu tidak mampu kita taslim atau tasallum, maka haram hukumnya. Maka tidak sah jual belinya. Gitu kan? Baik dengan secara hisan maupun secara syara'an. Secara hisan maupun secara syara'an. Umpamanya adalah barang yang dicuri. Barang kita dicuri. Si fulan ini tidak mampu juga mengambil daripada si ghasib itu. Maka tidak boleh menjual barang yang telah dicuri. Ya kan? Ada umpamanya hewan kita yang kabur. Tidak boleh menjual barang yang hewan kabur. Kemudian yang keempat adalah wa wilayatul ba'i alaih. Dan ada wilayah si ba'i terhadap barang ini. Ya, ada wilayah ba'i terhadap barang ini. Maksud ba'i di sini adalah aqid. Itu yang lebih cocoknya adalah wilayatul aqid alaihi. Yaitu orang yang berakad memiliki wilayah terhadap barang ini. Baik yaitu adalah saman maupun musman. Ya. Apa wilayah ini? Ada kalanya itu milik kita. Bil milki. Wilayah itu ada kalanya bil milki. Milik kita. Atau umpamanya wakalah. Kita wakilkan. Itu bukan milik saya. Tapi saya diwakilkan oleh si fulan untuk membelinya. Maka saya jual beli ini. Atau umpamanya dengan izin daripada syariat. Dengan izin daripada syariat. Nah, maka wilayah itu ada tiga. Pertama bil milki. Bil wikalah, bil idni mina syari. Idni syariat umpamanya, bapak, itu kan umpamanya anak kecil sekarang dia ibunya wafat. Kemudian dia mendapatkan warisan. Ya kan? Siapa yang memegang hartanya? Tentu bapaknya, walinya. Apakah itu harta bapaknya? Ya tidak. Boleh tidak dia mentasarufkan? Tidak boleh. Nah, gitu kan? Asalnya tidak boleh, tapi syariat memperbolehkan karena dia wali, maka boleh. Nah, gitu. Karena ada izin daripada syariat. Ya? Dan yang dimaksud dengan wilayah di sini adalah wilayah pada hakikatnya fi nafsil amri. Apa maksud fi nafsil amri ini? Begini umpamanya. Si fulan ini sekarang dicurinya harta bapaknya. Ya kan? Bagus enggak? Ya, enggak bagus. Sekarang dicurinya harta bapaknya. Kemudian dibawanya ke daerah tertentu, kemudian dijualnya harta ini. Ketika menjual itu prasangkaan perkiraannya bapaknya masih hidup. Betul kan? Berarti dia berniat sekarang mencuri. Dan ternyata si bapaknya ketika dia menjual barang ini sebelum itu telah meninggal. Dan seandainya bapak itu meninggal, ahli warisnya satu-satunya dia. Artinya barang itu sebetulnya milik dia. Maka sah jual beli. Walaupun dalam prasangkanya adalah barang ini barang curian, bukan milik dia. Tapi yang dianggap mu'tabar wilayah adalah wilayah finansial amri. Hakikatnya bagaimana? Hakikatnya harta itu milik dia sekarang. Nah gitu. Paham ya? Kemudian yang kelima adalah ilmun lil aqidaini bihi. Ya, qadran wa ainan ainan au qadran au sifatan. Ainan qadran wa sifatan. Ainan wa qadran wa sifatan. Yang kelima adalah bahwa dua orang yang berakad mengetahui barang ini. Mengetahui itu ada dua. Ada kalanya dengan melihat, ada kalanya dengan mengetahui sifat-sifat ciri-cirinya. Jual beli itu ada dua. Ada jual beli mu'ayyan, ada jual beli mausuf fi zimmah. Pertama jual beli mu'ayyan. Yang kedua jual beli mausuf fi zimmah. Apa jual beli mu'ayyan? Mu'ayyan itu ditayinkan. Umpamanya memakai isim isyarah. Bi'tuka hadzal kub. Ah, itu mu'ayyan namanya. Bi'tuka kubi. Berarti dia mudhafahkan mu'ayyan bil idhafah. Ada mu'ayyan dengan isim isyarah, mu'ayyan dengan idhafah, atau mu'ayyan dengan alif lam ma'rifah. Bi'tuka al-kub alladhi fid dari. Dan orang tahu dan kita yang berakad tahu bahwa saya hanya punya satu kub. Ah gitu. Paham ya? Maka ini namanya mu'ayyan. Kalau kita melakukan akad yang mu'ayyan, maka mesti melihat barang itu. Ya, mesti melihat barang tersebut. Kalau seandainya kita sekarang melakukan akad, saya berdua sama Ustaz Cep, kemudian kita melakukan akad dengan barang yang muayyan, saya jual kepadamu HP saya, nah gitu. Dan HP itu sekarang di dalam saku saya, beliau tidak melihat, nah, maka tidak sah jual beli ini. Nah, ini namanya jual barang ghaib namanya. Jual barang ghaib. Beda kalau seandainya mausuf fi dhimmah. Mausuf fi dhimmah. Mausuf fi dhimmah ini kita sebutkan ciri-cirinya. Nah, ya kan? Jenis barangnya ini, kemudian ukurannya segini, ya kan? Tipenya ini, itu tidak mesti melihatnya. Cukup kita mengetahui qadar dan sifatnya. Nah, gitu. Cukup mengetahui qadar dan sifatnya. Karena itu jual beli apa tadi? Mausuf fi dhimmah. Jadi jual beli itu ada dua. Yang pertama, mu'ayyan. Yang kedua, mausuf fi dhimmah. Kalau jual beli itu mu'ayyan, maka wajib dilihat. Wajib dilihat. Nah. Kalau kita lihat, wajib tidak kita mengetahui ukurannya. Sekarang umpamanya, ini ada kantong. Ya kan? Saya jual umpamanya kepada Ustaz Cep ini. Saya jual kepada Antum Ustaz Cep. Sekantong umpamanya beras. Sekantong beras ini. Wajib tidak beliau mengetahui ukuran beras ini berapa? Sekilo, dua kilo. Tidak wajib. Maka para ulama mengatakan, ya kan, melihat barang yang muayyan itu cukup dari mengetahui qadarnya. Jadi tidak mesti kita mengetahui barang. Karena dengan melihat, itu kan memfedahkan kepada kita ukurannya itu secara perkiraan. Lihat nih, kalau ukuran plastik begini, ukuran kantong segini, itu biasanya sekilo, dua kilo gitu. Maka tidak mesti lagi mengetahui ukuran secara pasti, secara tahdid. Kalau barang itu muayyan. Paham ya? Nah gitu. Tapi kalau seandainya kita melakukan akad barang yang muayyan, namun barangnya tidak terlihat, maka tidak sah. Nah, tidak seperti jual beli ghaib tadi, syai'un ghaib. Nah, gitu. Maka tidak sah. Ya kan? Al-ainul ghaibah, maka tidak sah. Yang kedua adalah muayyan ini juga termasuk umpamanya muayyan dari segi barang itu jelas diketahui oleh si penjual atau si pembeli. Umpamanya saya punya dua HP. Saya jual kepada Antum Cep salah satu dari dua HP saya. Maka ini akad yang tidak sah. Karena akadnya belum tahu ainnya. Mesti kalau muayyan itu jelas barangnya ini. Nah gitu ya. Saya jual kepada kamu umpamanya adalah barang yang ada dalam saku saya seperti yang kita sebutkan tadi, maka tidak sah, ya kan? Karena ini ada jual beli muayyan dan caranya mesti dilihat. Kemudian selanjutnya para ulama mengatakan diperbolehkan ya menjual sesuatu yang kalau dia melihat atasnya itu akan menjadi petunjuk yang bawahnya. Ini kalau di kitab-kitab istilahnya bai'u subrah. Bai'u as-subrah. Apa bai'u subrah ini? Bai'u sesuatu yang mutamathil al-ajza, yaitu juz'nya itu sama. Contohnya beras. Apakah ketika kita beli beras melihat satu persatu ke bawah? Beli umpamanya beli gandum, melihat satu persatu ke bawah? Enggak. Ini namanya bai'u subrah. Maka cukup tengok yang di atas saja, enggak masalah. Tidak mesti juga tengok ke bawah. Karena dia namanya bai'u subrah. Maka diperbolehkan di para ulama. Ya kan? Ini diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah jual beli syai'un mausuf fi dhimmah. Kalau sesuatu itu mausuf fi dhimmah, maka mesti mengetahui qadar dan sifat. Kita tahu qadarnya berapa, sifatnya berapa, jenis barang ini apa. Nah, seperti itu. Kalau tidak mengetahui, maka tidak sah jual belinya. Umpamanya kita katakan, saya jual kepada Antum Cep, ya, beras saya sepenuh gudang ini. Ya kan? Padahal Antum tidak mengetahui gudang ini, luasnya berapa. Tidak melihat luas gudang ini berapa. Ya kan? Maka tidak sah. Nah, maka tidak sah. Nah, gitu. Kemudian, Karena apa? Karena tidak mengetahui qadarnya. Nah, gitu kan? Umpamanya tadi kita jual beli beras yang sifatnya khusus. Nah, gitu kan? Yang telah kita sebutkan tanda-tandanya. Dikecualikan dari ini kita para ulama, maka jual belinya sah, yaitu umpamanya kalau dia menjual satu bahagian tertentu dari subroh. Dari subroh. Umpamanya adalah sekarang ada satu ember umpamanya, ember besar, ya kan, satu baskom besar. Lalu saya katakan kepada Cep, ya kan, saya jual kepada Cep beras ini, ya kan, 10 kilo. 10 kilo. Baik, so ini diketahui berapa soalnya, 10 so, gitu. Atau 10 kilo, so saja. Baik, diketahui, baskom ini diketahui berapa isinya, atau tidak diketahui. Kalau kita ketahui, umpamanya, ukurannya 10 so, maka ini sudah pasti sah jual belinya. Kita mengetahui 10 so, maka kita katakan, kita menjual, saya menjual 1 so-nya, ya kan, 1 kilo, maka ini sah. Atau kita tidak mengetahui ukurannya, ya kan, maka kalau seandainya rusak nanti barang ini, ya kan, dan tersisa sesuai dengan akad kita, maka sah yang tersisa itu. Umpamanya, saya jual kepada antum 1 so' daripada subroh ini, dan kita tidak tahu berapa ukuran subroh ini sekarang, ya kan, maka jual belinya sah seperti yang kita sebutkan tadi. Seandainya rusak, kalau akad pertama tadi kita mengetahui ukurannya adalah 10 kilo atau 10 sok di sini, kita menjual 1 sok. Kalau seandainya rusak barang itu umpamanya, ya kan, maka rusak juga soknya yang kita jual. Ini kalau menjualnya dengan sigoh yang nakirah, ini agak sulit sedikit. Karena kita dalam bahasa Indonesia itu sering terjemahkan terjemahan bahasa Arab. Ya, enggak usah lah pembahasan ini. Nanti insyaallah kedepannya akan kita bahas ini. Karena di sini kata para ulama tidak ada ghararnya. Ya, tidak ada ghararnya. Sedangkan jual beli yang tadi yang kita katakan tidak sah tadi ada ghararnya. Jual pada antum pin salah satu. Maka tidak sah, karena ada ghararnya. Nah, gitu kan. Satunya ada masalah. Nah, dan ini mubahamin, afwan. Ini bukan tidak muayyan. Dan tidak muayyan. Sampai situ dulu. Kemudian syurutu shighatil bai', syarat shighat bai'. Syurutu shighatil bai', syarat shighat bai', ya kan? Ada 13, 13. Yang pertama, alla yatakhallal bainal ijab wal qabul kalamun ajnabi. Bahwa tidak diselangi antara ijab dan qabul kalam ajnabi. Apa itu kalam ajnabi yang tidak termasuk dari bahagian akad? Dia bukan muqtadayatil aqdi, bukan dari maslahat akad, bukan dari mustahab akad. Apa contohnya muqtadal akad? Jadi kalau seandainya kita melakukan ijab qabul sekarang, antara ijab, lafaz ijab dan antara qabul itu tidak boleh dibatasi dengan kalam ajnabi. Kalam ajnabi ini dia bukan muqtadal akdi, bukan mustahab akdi, bukan maslahat. Artinya kalau seandainya salah satu daripada yang tiga ini, maka sah akad. Maka akad umpamanya min muqtadayatil akdi. Contohnya adalah mengembalikan karena ada aib. Saya jual barang ini kepada antum dengan harga 1 juta. Ya kan? Lalu dia jawab, kalau seandainya ada aib di sini Ustaz, saya kembalikan nanti. Kemudian dia katakan qabil tu, maka sah ini. Karena kalam ajna, kalam yang di yatahalal antara ijab dan qabul ini min muqtadayal adli. Karena di antara iktidal akli itu adalah adanya khiyar ketanya. Nah, gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, dia bukan maslahat akad. Kalau dia maslahat akad maka sah. Ya kan, maka sah. Umpamanya masalah akad adalah adanya syarat khiyar tadi, atau adanya syarat saksi, atau adanya syarat digadaikan. Nah, saya jual, ya kan? Kemudian kalau seandainya kalau seandainya ada aib, maka nanti saya kembalikan, ya kan? Kalau seandainya syarat khiyarnya 3 hari, nah gitu. Nanti kalau seandainya ada aib saya kembalikan. Nah, gitu. Dengan syarat saya ada khiyar di sini, seperti itu. Dengan syarat saya ada khiyar di sini, itu kan kalam yang bukan termasuk akad ijab qabul. Ah, tapi di sini boleh karena dia termasuk min masalihil aqdi atau di antara mustahab aqdi. Di antara mustahab aqdi. apa yang dianjurkan dalam akad umpamanya khutbah. Ya, khutbah. Menurut Imam Rafi'i dianjurkan khutbah. Saya jual barang ini kepada antum, Seb. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya kan? Qabil tu. Menurut Imam Rafi'i ini dianjurkan. Maka kalau seandainya membatasi dengan kalimat yang diantara Mustahab Akdi, maka tidak masalah. Kemudian, hal itu tentu berlaku kalau seandainya dua orang berakad itu berada dalam majlis akad. Kalau seandainya mereka tidak di majlis akad, bagaimana? Umpamanya sekarang kita jual beli di HP, di WA. Nah, gitu. Ya kan? Boleh tidak diseling-seling dengan yang lain? Akadnya. Selama kita belum membaca pesan itu, boleh. Kalau kita sudah buka, wajib kita langsung membalasnya dan menjawabnya kita. Kalau tidak ditunggu pulang lama-lama gitu, maka tidak sah. Ya kan? Mazhab Syafi'i dalam akad muamalah dan dalam akad nikah itu namanya lafziyun. Kita mazhab lafaz. Jadi kita berpatokan kepada lafaz. Ya kan? Mazhab Syafi'i itu tujuannya adalah naf'ul gharar. Menghilangkan adanya spekulasi, gharar, adanya tipu-tipuan. Kemudian adanya niza' nanti yang kemungkinan akan terjadi setelah akad. Maka mazhab Syafi'i dalam hal nikah, dalam hal muamalah, itu lafziyun, lafzi sekali. Nah, gitu. Kalau bukan dengan lafaz ini, maka tidak sah. Nah, gitu ya. Kemarin kan kita bahas, boleh tidak kalau tidak dengan menggunakan lafaz? Belum kita bahas. Namanya akad mu'atah. Nah, itu. Belah kita bahas kemarin. Ada kita bahas. Ada kita singgung. Akad jual kalau pertama mesti dengan lafaz kita katakan. Kalau tidak dengan lafaz tidak sah jual beli, gitu kan? Tidak dengan lafaz ini maksudnya adalah umpamanya jual beli dengan mu'athah. Mu'athah ini tidak dengan lafaz atau dengan lafaz yang bukan lafaz syar'i. Contohnya adalah kita pergi ke supermarket. Kemudian ambil barang kemudian bayar, gitu. Ini dalam mazhab syar'i sebetulnya tidak sah. Mutamatnya, tapi ada pendapat, umpamanya pendapat Imam Nawawi, beliau mengatakan boleh sah jual beli. Nah, gitu kan? Ada tiga di sana rinciannya. Jadi jual beli mu'athah yang tanpa akad, tanpa lafaz ijab qabul atau dengan lafaz yang bukan daripada lafaz ijab qabul syar'i, itu ada tiga pendapat. Ada empat pendapat lah. Pendapat pertama, pendapat mutamat haram, tidak sah. Pendapat kedua, 3-4 ini. Apalagi sekarang sulit ikuti. Kalau kita pergi ke kedai gula gitu kan, saya beli, ya, saya terima. Katakan bodoh sama orang nanti. Pertama, dikatakan sebagian ulama mengatakan boleh pada jual beli yang itu bendanya muhaqqarat. Muhaqqarat ini apa nih? Barang-barang yang tidak berharga lah gitu kan. Permen, ya, apalagi kurma, ya, 1 kilo gitu. Ya, tidak berharga kali. Tapi kalau jual beli mobil, itu wajib ijab qabul. Ini pendapat kedua. Jadi kalau barangnya muhaqqarat, maka tidak boleh. Maka boleh. Yang ketiga adalah sesuatu yang dianggap mu'athah sah di sana. Sesuatu yang dianggap mu'athah sah di sana. Umpamanya adalah jual beli muhaqqarat tadi. Atau jual beli HP, umpamanya. Jual beli hal-hal yang mu'athah dianggap sah di sana oleh orang-orang. Nah, gitu. Maka selain daripada itu tidak sah. Jadi sesuatu yang dianggap mu'athah sah oleh orang-orang, maka sah jual mu'athah di sana. Apa yang dijadikan mu'athah sama orang-orang pokoknya? Apakah jual mobil orang melakukan mu'athah? Tidak, pakai ijab qabul, maka tidak boleh mu'athah di sana. Kalau jual beli bendera ini pakai mu'athah tidak? Biasanya pakai mu'athah saja, maka sah. Nah, gitu. Itu pendapat ke-3. Pendapat ke-4 itu paling mudah sekali. Semua jual beli asalkan itu dianggap jual beli, maka sah mu'athah di sana. Nah, maka sah dianggap mu'athah. Berarti ada pendapat. Pendapat pertama, tidak sah. Yang kedua, sah kalau muhaqqarat. Ketiga, sah pada sesuatu yang dianggap mu'athah di sana sah. Yang keempat, sah pada setiap mu'athah. Pada setiap jual beli. Nah, pada setiap jual beli. Nah, okay. Kemudian yang kedua adalah alla yatakhallal bainahuma sukutun tawil. Tidak diselangi dengan diam yang lama, ya kan? Saya jual kepadamu, melamun pula dia dulu. Maka tidak sah. Ya? Kecuali kalau melamunnya sebentar. Yang ketiga, ayyatawafaqa fil makna. dua-dua orang yang melakukan akad ini mesti ijab dan kabulnya sesuai dari segi makna, substansinya sama. Yang saya sebutkan dan yang antum terima itu maknanya sama, walaupun dari segi lafaz kita berbeda, ya kan? Apalagi dari segi bahasa, tidak masalah, ya kan? Kita sama-sama mengetahui bahasa Arab. Antum menggunakan bahasa Arab, saya menggunakan bahasa Indonesia. Kita sama-sama mengetahui bahasa Arab, bahasa Inggris. Antum menggunakan bahasa Inggris, saya menggunakan bahasa Arab. Tidak masalah. Tapi tidak paham pula sama bahasanya, tidak boleh. Nah, gitu kan? Dan harus sesuai secara makna. Apa makna di sini? Umpamanya, saya jual barang ini kepada kau dalam keadaan kredit, maka dia bilang, saya terima dalam keadaan tunai. Maka ini tidak sah, karena maknanya berbeda. Saya menginginkan makna kredit, dia menginginkan makna tunai. Nah, gitu. Paham ya? Begitu juga kalau dalam kitab, kan kita temukan umpamanya menjualnya dalam keadaan sihah dan mukassarah. Sihah dan mukassarah. Saya jual emas ini dalam keadaan sihah, lalu dia terima, saya jual dalam keadaan mukassarah. Maka tidak sah. Apa itu sihah dan mukassarah? Dahulu itu kalau orang jual beli itu kan menggunakan emas, menggunakan perak. Emas itu ada yang emas yang batangan, itu tidak terpotong sama sekali. Artinya utuh, itu namanya sihah. Ada yang kedua mukassarah, bisa dipotong, bisa sepertiga, setengah, bisa seperempatnya, sumbunya, selapannya, dibagi gitu. Biasanya yang mukassarah itu mudah untuk melakukan akad, karena bisa dibagi-bagi. Nah gitu. Lebih laku biasanya. Kalau saya jual emas ini yang sihah, lalu dia terima, saya terima yang mukassarah, maka tidak sah. Nah, tentu sekarang tidak sulit itu kita mentasawurkan, karena kita tidak menemukan, ya kan? Umpamanya saya katakan, saya jual kepadamu dengan harga 2.000, saya terima dengan harga 10.000 katanya, maka tidak sah. Atau dengan harga mahal, saya jual benda ini, gelas ini kepadamu dengan harga 1.000.000, saya beli dengan harga 3.000.000 katanya, harusnya saya beruntung kan? Maka tidak sah. Karena tidak sesuai dari segi makna, substansinya berbeda. Paham ya? Yang keempat, ada muta'liq. Tidak menta'liq dengan sesuatu yang tidak ada kandungan atau berkaitan dengan akad tadi. Kalau ada kaitan dengan akad, maka boleh. Saya jual benda ini kalau kamu menginginkan. Ya, kalau kamu menginginkan tentulah. Ya kan? Karena jual ini tidak sah kecuali dengan keinginan. Saya jual barang ini kamu kalau seandainya jika nanti datang. Maka tidak sah akad ini. Karena ada ta'liq dengan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan akad. Paham ya? Kemudian yang kelima, ada muta'liq tidak dibatasi waktu. Mut'ah. Jual beli mut'ah. Bukan nikah saja ada mut'ah. Jual beli juga ada. Maka tidak sah nikah. Nikah pula. Tidak sah jual beli mut'ah. Nikah mut'ah juga tidak sah. Ya kan? Nikahkan kau dengan anak saya selama sebulan. Tidak sah. Ya kan? Orang syiah sah. Menurut kita tidak sah. Ya kan? Ijma' ulama itu mengatakan tidak sah lagi. Saya jual HP ini kepadamu dengan harga selama setahun. Tidak sah. Selama 20 tahun tidak sah. Selama 100 tahun tidak sah. 1.000.000 tahun tidak sah. Walaupun kita lakukan waktu membatasi waktu itu, dunia tidak akan sampai segitu lagi umpamanya. Maka tidak sah. Ya, tidak sah. Kemudian yang keenam, alla yataghayyar al-awwalu qabla tsani. Lafaz yang pertama belum berubah sebelum adanya lafaz yang kedua. Saya jual barang ini, HP ini kepada Ziko. Oh, enggak, gelas saja. Belum dia menerima qabil itu, saya sudah alih, maka ini enggak sah. Nah, gitu ya. Tapi kalau saya katakan, saya jual gelas ini kepada Ziko dengan harga 1.000.000, gitu kan, saya terima. Kemudian saya katakan, oh, enggak jadi, HP ini jadinya. Nah, gitu. Maka ini enggak dianggap, HP ini apa? Enggak dianggap. Yang tadi sudah sah. Nah, gitu kan. Kemudian, selanjutnya adalah, yang ketujuh, wa ayyatarafadha bihaitsu yasma'uhu man biqurbihi. Bahwa dia mengucapkan lafaz, tidak boleh berbisik-bisik. Tidak mendengar kawannya. Ya kan? Jadi syaratnya mesti yang didengar oleh siapa? Orang yang dekatnya, walaupun umpamanya lawan ijab kabulnya tidak mendengar. Saya menjual barang ini gitu kan. Orang belakang yang melakukan akad tidak terdengar, tapi orang yang dekat saya mendengar, maka itu telah sah akadnya. Jadi mesti yang didengar oleh orang di dekat kita, man biqurbihi. Yang kedelapan adalah baqa'ul ahliyah ila wujud syiqqil akhir. Masih adanya ahliyah. Ya, ahliyah ini ahliyah dalam melakukan akad tasarruf tadi. Dia mutlak tasarruf, dia apa namanya? Ikhtiar sampai adanya pihak kedua. Tapi dikatakan umpamanya saya jual barang ini kepada kau, kemudian dia gila. Belum sampai mengatakan qabil itu dia gila. sah tidak jual beli? Tidak sah. Walaupun ada ahli waris di sana, dia menggantikan qabil itu, maka tidak sah. Kesembilan, khitab. Adanya khitab. Adanya khitab. Bi'tuka. Adanya khitab kah ini. Nah, gitu. Bi'tuka. Saya jual kepada engkau. Nah, gitu. Ya. Bi'tuka. Kemudian, selanjutnya adalah, wa'ayyutimmal mukhatab. Yang menyempurnakan itu adalah si mukhatab. Saya melakukan akad dengan Ziko. Maka yang menerima itu si Ziko. Tidak boleh orang yang lain. Walaupun orang lain itu pemilik uang ini. Umpamanya Ziko menjadi wakil daripada Fuji. Ya kan? Saya jual kepada kau Ziko. Maka mesti Ziko yang mengatakan qabil itu. Tidak boleh Fuji. Walaupun harta itu milik Fuji. Karena saya melakukan akad dengan si mukhatab. Si Ziko. Gitu. Paham ya? Yang ke-11 adalah ayyadku wa ayyadku ramumtadi as-saman. Orang yang pertama melakukan akad, dia menyebutkan saman. Kalau dia tidak sebutkan saman, tidak sah. Saya jual HP ini kepada kau. Ya kan? Tidak sah. Mesti dikatakan dengan harga 1 juta. Nah, gitu. Kemudian yang ke-12, wa ayyudifal bayi' li jumlatihi. Dia mengidofahkan bayi ini kepada jumlahnya. Jadi dikatakan bi'tuka. Tidak boleh bi'tu yadaka. Jual kepada tanganmu. Bi'tu qalbaka. Saya jual kepada hatimu. Tidak boleh. Ya kan? Kecuali kalau dia sebutkan juz'i, tapi maksudnya adalah kulli. Tidak salah. Nah, gitu kan? Kemudian yang terakhir adalah wa ayyaksidal lafzha li ma'nahu. Dia benar dengan lafaz ini. Ya kan? Seperti orang yang kita sebutkan tadi. Orang yang tidur. Sah tidak lafaz yang disebutkan? Tidak. Karena dia tidak ada maksud di sana. Betul kan? Kalamnya tidak bermutabar, gitu. Orang yang dalam keadaan bingung, tidak sadar, nah, maka tidak sah akadnya. Karena dia tidak bermaksud mengucap nafas ini. Suratul Bayi', bagaimana ilustrasi bayi' itu, ya kan? Si Zaid berkata kepada si Umar, si Zaid ini orang yang balik, orang yang berakal, orang merdeka, orang yang rasyid, dia mengatakan kepada si Umar, bi'tuka, saya jual kepada kamu, hadar, bi'alfi dinar. Di sini ada kafnya, khitabnya. Ada hadihdarnya, ada apa namanya musmannya dengan har dinar, ada sama apa katanya fayaqulu amr qabiltu, maka dia saya terima, ya kan? Alhamdulillah rabbil alamin. Sampai situ aja dulu pembahasan kita. Allahu ala wa alam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdal على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى